kok jarene tindak tengah Marto kok malah dugi mriki. Semar opo kowe lali karo aku? Janaka kowe biasane yen to lumaku adat ingkang wis kelakon. Apa? Itu ndi? Iki apa? Karmu? Tak gawa ning Astina. Arep tok nggo ngopo? Dinggo syarat. Syarat apa coba aku tak ngerti. Bakal nggon kowe entuk kanugrahan. Kanugrahan apa? Ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapak guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Welane iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuandane Nata Ndarawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampean iki mbelani kula e. Senengane kok njur kon nglangkai kuandane wong liya iki kok ki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petro. Alhamdulillah. Terima kasih. Petro arep tok nggo tumbal. Yo. Kowe arep dijoli apa? Ngelmu. Ngelmune apa aku tak krungu. Sastra Minulya. Sastra Mulya. Memayu ayu ning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha ya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece kuwi takon karo kowe. Sing ucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Duna bapakku. Wah, to cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra mulya mayu ayuning bawana babar kamu. Iya. Dara Janaka ning guyu ngetrebel. Kok isa-isane nglakoni? Mowo kowe guyu. Kowe tak omongi lho, kowe iki kok karane bekal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumati, kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu hayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis, wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi ping karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to, Durna? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petro. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus ming perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petro, Petro arep njolke ngelmu, nek Petro umpama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wae ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun, purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petro mati sia. Terus nek wis kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon karo nutuh karo sapa? Neng di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebih kemawon badhe ngotak-atik tembung sastra mulya memayu hayuning bawon babar kamulyaning jati tak golekan ning 1001 malam suabe. Aku iki nesu, aku iki sing bodoh kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya mayu ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Wah, omongan. Aturan. Ngeyel. sing ngeyel iki kowe. Woi, ngeyel. Gandari. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandhani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Ron. Ngeyel. Lho karo apa ya? Sastro, sastro dasmu. Seneng tenan. Jalo, wonten dawuh. Dodo cekikian. Seneni meneh. Lah kowe nendi? Dengan daping wit niko kulon dodok ngampet nguyu dijenggung kalih kakang Mas Werkudara sastro telu cek mulia papat memayu hayuning bawono 00 telu pangu berarti 00 telu telu 0 telu 0 telu 0 tambah ke papat tadi ini papat 0 telu 0 0 papat telu yung wis kalau ini aku mbak tendang pokokmu gampun pun darah berku darah nganu tenang isin tenang wis Petro nge ono apa matur Dolo Kresno iya biye kulo beto wahyu lu wahyu tak gawa nge ayo apa? Katen teman terus dipuntamin dulu-dulu pulau Pandowo mengko gampang caosno warang pemuda mupura Pandowo nge, ngistakan dawo Werkudara oh kailuh Kurawa dampyak arpura terima kaya singkirno gah shhh ngopo Dara Kresna niku mundhen panjenengan. Aku kan ngresi Kurawa. Gak. Ayo, ki sapu, kan ngresi dhewe. Iku ora ngajar sampeyan tak andake sinu Ndarawati. Yo, ngresi yo. Gak. Pegah tenan. Gak. Sastra mulya. Wah, Petro oya wis. Sastra mulya. Memayu hayuning bawana. Babar kamul janing jati iblis lanat